Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Buya yang terhormat, ini pertanyaannya tentang tayamum. Kejadiannya waktu jemaah haji baru datang di Makkah, di Masjidil Haram. Kebetulan kan sudah ambil wudu dari asrama. Setelah ya mau tuaf kudum ya, sudah menjelang komat, ternyata batal teman saya. Kemudian mau cari ambil air wudhu kan belum tahu tempatnya di mana. Ternyata memang di Masjidil Haram itu jauh-jauh sekali tempatnya. Waktu itu kalau mau wudhu perasaan takut ada, karena memang baru datang di Masjidil Haram, belum hafal situasi tempat wudhu. Sehingga waktu itu saya menganjurkan untuk tayamum di tembok yang ada di masjid. Itu bagaimana Buya, tayamumnya itu sah atau tidak? Karena ada rasa takut, takut tersesat dan sebagainya. Kemudian yang kedua, mungkin di luar tema ya Buya, ada seorang suami yang berpoligami atau istrinya lebih dari satu. Untuk menyelamatkan kedua keluarganya itu, suami sering-sering sekali berbohong. Katanya untuk menyelamatkan supaya tidak terjadi pertengkaran. Nah itu, berbohong itu kalau ditumpuk sedikit demi sedikit, nanti lama-lama menjadi banyak. Bagaimana mungkin seorang suami yang akan menyelamatkan kedua keluarga tersebut untuk masuk ke surganya Allah, karena diawali dengan kebohongan-kebohongan. Yang saya tanyakan, kebohongan itu menurut agama bagaimana Buya? Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Orang naik haji kemudian tayamum, ya enggak? Itu adalah takut yang berlebihan, yang takut yang tidak bisa diterima. Karena orang banyak, kalau alasannya jauh, jauhnya berapa meter? Ya kan? Padahal kalau dari Masjidil Haram keluar tidak terlalu jauh. Adapun masalah batalnya saja mungkin diringankan batalnya, karena apa? Kalau bersentuhan ringan, jangan dianggap batal. Kalau bersentuhan laki perempuan, anggap saja tidak batal, itu karena ada madhab Imam Malik dan juga kemurahan di dalam madhab Imam Syafi'i. Pendapat yang kedua, kalau kita yang disentuh tidak batal, asalkan tidak menyentuh. Jadi mungkin masalah pembatalannya saja yang perlu diringankan. Tapi kalau misalnya buang angin ya, disepakati, terus gimana cara berwudunya? Tetap harus berwudu, maka tidak sah kalau kita tawaf tidak punya wudu. Harus wudu, kecuali sudah dibuktikan bahwasanya di situ berbahaya, baru kita tidak usah, boleh tayamum. Tapi kalau hanya jauh apalagi belum tahu, lah biar tahu dong. Masa sampai kapan tidak tahu? Enggak ada alasan tidak tahu, karena sudah disiapkan air-air itu di situ tuh adalah, dan jauhnya bukan jauh yang tidak masuk akal. Jauhnya memang jauh untuk menghindari kekotoran. Jauhnya memang jauh desain, jauh diatur itu. Bukan jauh karena memang tidak ada air, bukan. Jauhnya memang dijauhkan begitu. Jadi disengaja, tidak ada alasan, wah enggak. Dan sesuai dengan aturan kita, masih masuk, masih 300 meteran itu. Dari masjidnya tidak nyampe barangkali. Ada turun ke bawah, itu ada yang Masya Allah. Nah, ini nyangka tayamumnya tidak sah. Karena air masih ada dan mungkin untuk menjangkaunya. Orang berpoligami, istrinya banyak. Nah, istrinya banyak, ini tanggung jawab besar di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Kalau orang kawin satu saja ada tanggung jawabnya. Tapi yang harus kita garis bawahi, jangan ada anak para ibu-ibu atau adik-adik putri yang mengingkari adanya kawin poligami. Itu awas, hati-hati. Itu adalah kurang ajar dengan syariat Nabi Muhammad. Bisa-bisa dihukum oleh Allah dengan kehinaan. Jadi poligami itu ada. Hanya harus tahu para bapak, jangan bangga dulu, karena orang kawin dua itu beban sebetulnya. Ada tanggung jawab yang gede. Jangan kemana-mana, sunnah Nabi, sunnah Nabi, sunnah apa yang akan kau lakukan? Kawin satu saja ada yang hukumnya haram. Sunnah maksudnya pernah dilakukan Nabi Muhammad, iya. Tapi Nabi Muhammad siapa? Orangnya adil, bijak, ngerti. Tapi untuk kita belum tentu. Kawin satu saja ada yang haram hukumnya. Kan ada disebutkan dalam pembahasan bab fikih, menikah itu hukumnya gimana? Ada yang wajib. Wajib itu apa? Orangnya punya duit tapi sering gondang-ganding, sudah naswu sahwatnya besar, sering sama perempuan, enggak mau kawin-kawin, wajib kawin cepat. Ada dia punya duit banyak cukup, dia biasa-biasa, enggak gampang tergoda, tapi dia kalau menikah bisa dan aman, maka sunnah baginya. Ada yang haram dia. Hatinya kotor kalau mau ngeret, mau ngambil duit, mau jahat, mau ini, pokoknya enggak. Niatnya sudah tidak benar, maka haram menikah. Niat dolim, niat mengambil hartanya, itu kan niat busuk. Jadi kawin satu saja ada yang haram, kadang gembar-gembar sunnah Nabi enaknya aja empatnya, tanggung jawabnya mana? Ya, kawin istri dua, yang satu di kota, yang satu di atas gunung, dikunjungi sebulan sekali. Pendidikannya di mana? Zalim. Tapi ingat, jangan sampai adik-adik kami mengatakan poligami tidak ada. Hati-hati, karena kurang ajar dengan syariat Nabi Muhammad itu ada hukumannya. Adapun masalah suami jangan boleh nikah, itu kepandaian Anda saja untuk ngikat. Kalau Anda, suami pulang ke rumah Anda tidak perhatian, ya bisa kawin lagi dong. Senyumnya kurang, adanya cemberut saja, kalau senyum mau minta duit saja, gimana tidak kawin lagi? Anda yang ngikat, pokoknya gimana suami itu ngomong kawin lagi itu nggak bisa, gimana? Anda sayang, Anda manja, Anda ini, oh hebat dong. Andanya cuek, setiap suaminya ingin uzur, nggak mau kreatif, nggak mau aktif, nggak mau, apalagi sudah punya anak, itu Masya Allah dulunya rajin dandan, kalau sudah punya anak, sudah laku aja mau ngapain. Gimana nggak kawin lagi itu suami? Anda harus tetap cantik dong, rajin untuk menjaga diri. Baru nanti itu maknanya adalah keindahan. Lah kalau ada suami kok bohong, memang ada bohong kepada istri adalah termasuk bohong yang diperkenankan, tapi bukan bohong yang menjerumuskan. Tapi makna bohong di sini sebetulnya tidak terus terang, bukan bohong. Kalau misalnya ya ngajari bapak-bapak nanti jangan-jangan, nggak usah bu ya. Istrinya di Jatiwangi ya? Dari mana bang? Ke Pleret. Ya bohong enggak? Dari Pleret. Ya enggak bohong kan? Padahal tadi dari Jatiwangi ini. Ada yang pokoknya jangan, enggak ada nuduh loh ini ya. Istrinya di Jatiwangi, kalau ditanya istrinya dari mana bang? Dari Pleret. Bener dong, lewat Pleret ya? Dipegangi sama bapak-bapak. Oh begitu caranya ya. Tidak berterus terang, bukan bohong. Maksudnya ya ada Jatiwangi, ke Jatiwangi enggak? Kalau ditanya iya ke Jatiwangi. Kok ngomong ke Pleret? Memang saya ke Pleret juga, kan begitu. Tapi untuk ke istri begitu dia. Ya, tapi kalau bohong sampai menjerumuskan itu adalah bukan hal yang baik. Tidak akan menjadi suri toladan. Ya, tidak berterus terang itu tidak bohong. Maksudnya diem, enggak cerita. Misalnya tiba-tiba SMS-nya kebobolan istrinya ya. Bang, SMS dari mana? Wah itu, kalau begini mah bisa iseng aja, tinggal kepandaian suami aja itu ngalaknya. Nggak, tapi ingat, ini adalah sekedar guyon, tapi ingat tanggung jawab para bapak. Menikah dua, tiga bukan urusan mainan. Sebab kalau orang menikah dua, artinya tanggung jawabnya berat. Jangan dianggap itu surga langsung. Orang punya istri dua, nggak adil, semper di akhirat neraka. Dosa gede. Urusan adil itu luar biasa, senyum pun ternyata harus rata ini. Masya Allah, harus hebat, harus senyum rata. Masalah nafkah pun iya, masalah nginep iya. Jangan nempelnya istri muda, istri tua terlantar atau sebaliknya. Ini adalah enggak benar. Ini adalah urusan poligami. Harus yakini poligami itu ada. Tapi kalau ada kejahatan poligami itu karena pelakunya. Sementara di dalam Islam diatur dengan cara yang baik.